Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-muhimmu sa'aluhu fatarahu alaihi as'ilatan an awsafi baitil maqdisi fakana yujibuhum. Yang terpenting, mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu mereka melemparkan kepada beliau pertanyaan-pertanyaan tentang sifat-sifat Baitul Maqdis, yaitu ciri-cirinya. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menjawab mereka, "Madza fihi? Madza fihi?" Fayasifu wa yasifu. Mereka bertanya, apa yang ada di dalam Baitul Maqdis? Apa yang ada di dalam Baitul Maqdis? Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ciri-cirinya. Beliau menyebutkan sifat-sifatnya. Hatta tabasat alaihi ba'dul asyai, hingga tersamarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam beberapa perkara. Faqarraballahu lahu baital maqdisi fakana amamahu wa huwa yasifu lahum ma syahadahu. Lalu Allah Ta'ala mendekatkan kepada beliau alaihi salatu wassalam Baitul Maqdis. Lalu Baitul Maqdis berada di hadapan beliau, dan beliau pun menyebutkan kepada mereka apa yang beliau lihat. Mu'jizatun minallahi tabaraka wa ta'ala. Ini merupakan mu'jizat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'amana man amana wa kafara man kafara. Maka sebagian mereka beriman dan sebagian mereka kafir. Wallahu subhanahu wa ta'ala tahaddatha 'anha, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang peristiwa ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wa qala, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wash-shajaratal mal'unata fil Qur'an. Dan Allah Ta'ala berfirman pula, dan tidaklah kami jadikan apa yang engkau lihat, yang kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia dan pohon yang terlaknat di dalam Al-Quran. فالإسراء والمعراج مذكوران في القرآن والسنة. Maka Isra dan Mi'raj disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa ahadithuhu takadu takunu mutawatiratan. Dan hadith-hadith tentangnya hampir-hampir mutawatir, datang dari sekian banyak jalan periwayatan. Wa fi dhalikal yaumi faradallahu salawatil khamsa. Dan pada hari itu, yaitu hari peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala mewajibkan salat 5 waktu. وَصَبِيحَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ هَبَطَ جِبْرِيلُ وَصَلَّى بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ. Dan keesokan pagi hari tersebut, Jibril turun dan salat mengimami Nabi alaihi salatu wassalam salat 5 waktu. Ya'ni fil yaumil awwali kana yubakkiru bis salati salatil fajri fi awwali waqtiha wadh-dhuhri fi awwali waqtiha. Yaitu pada hari yang pertama, Jibril melaksanakan salat, yaitu salat fajar, salat subuh, di awal waktunya, dan salat zuhur di awal waktunya. Bada'a bi salati dhuhri fi awwali waqtiha thumma al-'asri fi awwali waqtiha thumma al-maghribi fi waqtin wahidin thumma al-'isha'i fi awwali waqtiha thumma al-fajri fi awwali waqtiha. Malaikat Jibril memulai dengan sholat zuhur di awal waktunya, kemudian sholat asr di awal waktunya, kemudian sholat maghrib di satu waktu, yaitu di awal waktunya pula. Kemudian salat isya di awal waktunya. Kemudian salat fajr, salat subuh di awal waktunya. Wal yauma tsaniya akhara Jibrilu alaihi salatu wassalamu salatadh dhuhri ila akhiri waqtiha. Dan pada hari yang kedua, malaikat Jibril mengakhirkan sholat zuhur sampai pada akhir waktunya. Yusalli bin nabiyyi wassahabati min ba'dihi ila akhiri waktiha. Malaikat Jibril mengimami Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat di belakangnya sampai akhir waktunya. Wal asru kadhalika wal isya'u kadhalika thumma akhara aidan al fajra ila akhiri waktiha. Dan solat asar demikian pula, yaitu dilakukan di akhir waktunya. Solat isya demikian pula, yaitu dilakukan pada akhir waktunya. Kemudian malaikat Jibril juga mengakhirkan solat fajr, solat subuh, sampai akhir waktunya. Thumma qala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, as-salatu bainaha ma bainaha dhaini. Salat lima waktu dilakukan di antara dua waktu ini, yaitu antara awal waktu dengan akhir waktu. Al-muallifu yaquluhuna wa dakhala al-jannata wa tala'a ila an-nari. Al-muallif, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, mengatakan di sini, dan Nabi alaihi salatu wassalam masuk ke dalam surga dan melihat neraka. Al-kalamu fihi gharaibu. Ucapan al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di dalamnya terdapat perkara-perkara yang asing. Wadakhalal jannata, beliau mengatakan, dan Nabi alaihi salatu wassalam masuk ke dalam surga. Ya'ni ma dhukira fi ahadithil isra'i annahu fi tilkal laylati dakhalal jannata wa tala'a alan nari. Yaitu tidak disebutkan di dalam hadis-hadis tentang Isra dan Mi'raj bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pada malam tersebut masuk ke dalam surga dan melihat neraka. Innama hadza fi ahaditha, hanya saja hal ini disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Wa huwa fil masjidi alaihi salatu wassalamu fasuwirat lahul jannatu wan naru. Tatkala beliau alaihi salatu wassalam berada di masjid, lalu dinampakkan kepada beliau surga dan neraka. Fal jannatu iktaraba minha hatta kada yaqtifu minha. Maka tatkala diperlihatkan kepada beliau surga, beliau mendekat dengannya hingga hampir-hampir beliau memetik buah-buahan dari surga. Ra'a qatfan min 'inabin, beliau melihat sepotong tandan anggur. Lau qatafahu wa qaddamahu linnasi la baqiya ila yaumil qiyamati. Seandainya beliau alaihi salatu wassalam memetiknya dan memberikannya kepada manusia, niscaya anggur tersebut akan tetap ada sampai hari kiamat. Wataka'ka'a hina ra'an nara alaihi salatu wassalamu, dan Nabi alaihi salatu wasalam mundur ke belakang tatkala beliau melihat neraka. Wa ra'a fiha Amr ibn Luhay yajurru qusbahu finnari, dan beliau melihat di dalam neraka Amr bin Luhay menyeret ususnya di dalam neraka. Wa ra'a fiha imra'atan tu'adzabu fi hirratin habasatha fala hiya at'amatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi. Dan Nabi alaihi salatu wassalam melihat pula di dalam neraka seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing yang ia tahan, yaitu dikurung. Maka kucing tersebut tidak ia beri makan, tidak pula ia biarkan untuk makan serangga-serangga di bumi. Fadzahiru anna ru'yatahul jannata wan nara ma kana fi lailatil isra'i wa inna ma kanat fi munasabatin ukhra. Maka yang nampak adalah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melihat surga dan neraka tidak pada malam terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Hanya saja itu terjadi dalam kesempatan yang lain. Qauluhu sami'a kalamallahi, ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mendengar ucapan Allah. Naam, ya, li'anna Allah kallamahu, karena Allah ta'ala berbicara kepada beliau alaihi salatu wassalam, ya'ni kama sabaqa, yaitu sebagaimana yang telah berlalu. Yas'adu wa yanzilu wallahu yukallimuhu wa kallafa bis salati wa huwa yasma'u kalamallahi tabaraka wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam naik dan turun, dan Allah berbicara kepadanya. Allah wajibkan kepadanya salat 5 waktu, dan beliau alaihi salatu wassalam mendengar ucapan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa bushirat bihil anbiya'u, ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan para nabi diberi kabar gembira dengan diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam alal wajhi alladhi marra an ra'a adama fis sama'id dunya wa Yahya wa Isa fis sama'i thaniyati ila akhiri hadzal wajhi alladhi dzakarnahu sabiqan, yaitu dalam bentuk yang telah berlalu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam melihat Adam di langit dunia, melihat Yahya dan Isa di lapis langit yang kedua, sampai akhir bentuk ini yang telah kami sebutkan sebelumnya. وقد يريد المصنف بهذه البشائر ما ذكره الله في التوراة والإنجيل من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام وصفات أصحابه. Dan bisa jadi yang dimaksud oleh musannif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dengan kabar gembira ini adalah apa yang Allah sebutkan di dalam Taurat dan Injil berupa sifat-sifat Rasul alaihi salatu wassalam dan sifat-sifat para sahabat beliau. وَرَأَى سُرَادِقَاتِ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ. Dan Nabi alaihi salatu wassalam melihat berbagai perkara yang meliputi arsh dan kursi. وَالَّذِي وَرَدَ فِي حَادِثَةِ الْإِسْرَاءِ الصَّحِيحَةِ annahu wasala ila sidratil muntaha wasala wasami'a hunaka sarifal aqlami. Dan yang datang di dalam peristiwa Isra yang sahih adalah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam sampai ke sidratil muntaha. Beliau sampai di sana dan mendengar di sana suara goresan pena-pena. Walam yuzkar fiha annahu ra'a suradiqatil arshi wal kursiyyi. Dan tidak disebutkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melihat perkara-perkara yang mengitari arsy dan kursi. Fallahu a'lamu min aina ja'at hadhihi riwayatu. Maka wallahu a'lam dari mana datangnya riwayat ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.